Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Khonafitina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-16 sampai 24. Qala Allah azza wa jalla, wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat, yang demikian itu Allah Ta'ala menurunkan kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas. Wa anna Allaha yahdi may yurid, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hidayah siapa saja yang Allah inginkan. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wassabiina wan-nasara, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiun dan orang-orang Nasara, wal Majus dan orang-orang Majusi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat nanti. Innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam tara, tidakkah engkau melihat, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah sujud orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi. Wasyamsu wal qamar, demikian pula matahari dan bulan. Wan nujumu wal jibal, bintang-bintang dan gunung-gunung. Wasyajar wad dawab, pohon-pohon dan binatang-binatang melata. Wa kathir minan nas, dan kebanyakan manusia. Wa katsirun haqqo 'alaihil 'adzab, dan banyak juga yang berhak mendapatkan azab. Wa may yuhinillahu, barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, famalahu min mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Hadani khasmani, dua golongan ini, berselisih. Ikhtasamu fi rabbihim, mereka berselisih tentang Rabb mereka. Falladina kafaru kutti'at lahum thiyabun min nar, maka orang-orang kafir akan dipotongkan untuknya pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan dituangkan dari atas kepala mereka air yang panas mendidih. Yusharu bihima fi butunihim wal judud, nah, apa saja yang ada di dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka hancur dengan sebab air yang mendidih tadi. Walahum maqami min hadid, mereka juga akan dibelenggu dengan belenggu-belenggu dari besi. Kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, karena kesedihan yang luar biasa, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Waduku adabal harik, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah adab yang membakar. Inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, sesungguhnya Allah Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dahabi walu'lu'a, di dalam surga mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan permata. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga adalah sutra. Wahudu ila tayyibi minal qawul, maka hendaknya kalian mengambil petunjuk dengan ucapan-ucapan yang baik. Wahudu ila siratil hamid. Dan hendaknya kalian mengambil petunjuk ke jalan Allah Ta'ala yang maha terpuji. Qala As-Sa'di rahimah ta'ala fi tafsirihi wa kadhalika anzalnahu ayatun bayyinat ayatin bayyinat wa annahu yahdi may yurid ay wa kadhalika lamma fassalna fi hadzal qur'an ma fassalna ja'alnahu ayatin bayyinatin wadhihatin da'allatin ala jam'il matalib wal masail annafi'ah walakinnal hidayata biyadillah faman aradallahu hidayatahu ihtada bihadzal qur'an wa ja'alahu imaman lahu wa qudwah wastidaan binurih wa man lam yuridillahu hidayatahu falau ja'atu kullu ayatin ma amana wa lam yanfa'hul qur'anu syai'a fal yakunu hujjatan 'alaihi. Artinya, yang demikian itu, ketika kami telah menjelaskan secara rinci di dalam Al-Quran apa yang perlu kami rinci, dan kami jadikan Al-Quran itu ayat-ayat yang sangat terang dan jelas, yang menunjukkan semua perkara yang dicari dan masalah-masalah yang bermanfaat. Akan tetapi hidayah taufik di tangan Allah, maka barang siapa yang Allah inginkan memberi hidayah kepadanya, maka orang itu akan mengambil hidayah dengan Al-Quran ini dan akan menjadikan Al-Quran itu sebagai imam dan pedoman yang diikuti. Bisa memanfaatkan terangnya cahaya Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak diinginkan oleh Allah mendapat hidayah, maka sekalipun didatangkan kepadanya semua ayat Al-Quran, dia tidak akan beriman. Al-Quran tidak bermanfaat sama sekali baginya. Bahkan Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan membinasakannya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alaihi al adab wa ma yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ila qawlihi ta'ala wahudu ilat asila wahudu ila siratil hamid. Qala rahimahullah yukhbiru ta'ala an tawa'ifi alil arbi minalladina utul kitab minal mu'minina wal yahud wal nasar wal sabi'in wa minal majusi wa minal musyrikina annallaha sayajma'uhum jami'ahum yaumil qiyamah wa yufassilu bainahum bihukmihi al-adli wa yujazihim bi'amalihim alati hafidhaha wa katabaha wa syahidaha wa lihada qala innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala menghabarkan tentang kelompok-kelompok penduduk bumi dari kalangan orang-orang yang mendapatkan kitab suci. Ada mukminin, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiun, ada Majusi, dan ada musyrikin secara umum. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka semua pada hari kiamat. Allah akan menghukumi secara rinci perselisihan antara mereka dengan hukumnya yang adil, dan akan membalas amal mereka yang telah Allah jaga, yang telah Allah catat dan Allah saksikan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tumma fassala hadzal fasla bainahum biqaulihi hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim kullun yadda'i annahu al-muhiqqu. Kemudian Allah Ta'ala memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka sebagaimana dalam firman-Nya, ada dua golongan yang berselisih. Mereka berselisih tentang Rabb mereka. Masing-masing mengaku dialah yang benar. Balladina kafaru yasmulu kulla kafirin minal yahud wal nasara wal majusi was sabiina wal musyrikin kuti'at lahum thiyabun min nar ayyuj'alu lahum thiyabun min qatiran wa tus'alu fiha an-naru liya'ummahumul adzabu min jami'i jawanibihim. Untuk orang-orang kafir, ini mencakup semua orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiun, dan kaum musyrikin secara umum, akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari neraka, yakni akan dibikinkan untuk mereka pakaian dari naam kotiran, timah yang meleleh, kemudian dinyalakan neraka atasnya, kemudian adab menyeluruh mengenai seluruh sisi tubuhnya. Yusabu min fauqi ru'usihim al-hamim al-ma'ul har al-ma'ul haru jiddan yusharu bihima fi butunihim minal lahmi wasyahmi wal am'ai min syiddati harrihi wa adimi amrihi. Dituangkan di atas kepala mereka al-hamim, yakni air yang sangat panas yang menghancurkan apa saja yang ada di dalam perut mereka. Dagingnya hancur. Enam, lemak atau gajinya hancur. Usus-usus dan pencernaannya hancur karena sangat panasnya dan karena sangat besar perkaranya. Walahum maqami'u min hadid biyadil malaikatil ghuladis syadidat tatribuhum fiha fatukmi'uhum. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha fala yufattaru anhumul adab walahum yundarun wa yuqalu lahum tawbiha dhuku adabal harik ay al mukhrik lil qulub wal abdan. Nah, mereka di dalam neraka dibelenggu dengan belenggu dari besi. Tangan malaikat yang kasar dan keras yang memukul mereka di dalam neraka dan menyiksa mereka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka karena sangat sedih, mereka dikembalikan di dalam neraka. Tidak putus dari mereka siksaan. Mereka juga tidak diberi tangguh. Bahkan dikatakan mereka dengan diolok-olok, rasakan adab yang membakar, yakni yang membakar hati dan badan. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa ma'lumun anna hadzal wasfa la yastuqu ala ghairil muslimin alladziina aamanu bi jami'il kutubi wa jami'ir rusul yuhallawna fiha min asawira min dahab ay yusawwaruna fi aidihim. Rijaluhum wa nisa'uhum asawirad dahab. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sudah dimaklumi bersama bahwa sifat ini tidak berlaku untuk selain muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang mengimani semua kitab suci, mengimani semua rasul, akan dikenakan di dalam surga perhiasan berupa gelang-gelang emas, yakni akan dipakaikan gelang-gelang emas di tangan mereka, baik yang laki-laki maupun wanita, gelang-gelang dari emas. Walibasuhum fiha harir fatamma na'imuhum bidhikri anwa'il ma'kulatil ladhidhati al-mustamil alaiha lafdul jannat wa dhikrul anhar as-sarihat anharul ma'i wal laban wal asal wal khamr wa anwa'ul libas wal khulli al fakhir wa dhalika bisababin annahum hudu ila tayyib minal qawul alladhi afdaluhu wa atyabuhu kalimatul ikhlas thumma sa'irul aqwal at-tayyibah allati fiha dhikrullah au ihsan ila ibadillah. Pakaian mereka di surga adalah sutra, maka sempurnalah kenikmatan untuk mereka. Disebutkan berbagai macam makanan, makanan yang lezat, yang tercakup padanya, pada lafaz surga. Disebutkan pula sungai-sungai yang mengalir deras. Ada sungai air yang jernih. Ada sungai susu. Ada sungai madu. Ada sungai khamr. Dan juga disebutkan berbagai macam pakaian dan perhiasan-perhiasan yang mewah. Semua itu dengan sebab mereka kembali dan menjadikan petunjuk ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang paling utama dan yang paling bagus adalah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Kemudian ucapan-ucapan yang lain yang baik-baik yang di dalamnya mengandung penyebutan nama Allah atau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Wahudu ila siratil hamid ay as-siratil mahmud wadalika li'anna jami' as-syar'i kullahu muhtawin alal hikmati walhamdi wa khusnil ma'mur bihi wa qubhil manhi anhu wa huwa ad-dinu alladhi la ifrata fihi wa la tafrita al-mustamil ala al-ilmin nafi' wal amalis salih aw wa hudu ila siratillah al-hamid di anna allaha kathiran ma yudhifu sirat ilaih di anna yusiru sahibahu ila Allah dan mereka juga mengambil petunjuk ke jalan yang terpuji yakni jalan yang terpuji. Jalan yang terpuji itu karena semua syariat mengandung perkara-perkara yang bijaksana dan yang terpuji. Perintah-perintahnya bagus dan larangan-larangannya juga jelek. Dan itu merupakan agama yang tidak ada unsur melampaui batas dan tidak ada unsur permudah-mudahan. Mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Atau makna ayat itu ialah dan hendaknya mereka mengambil petunjuk ke jalan Allah yang terpuji. Karena seringkali Allah Ta'ala naam disandarkan pada jalan menuju kepadanya. Karena jalan tersebut memang menyampaikan perilakunya kepada Allah. Wa fi dzikril hamid huna liyubayyina annahum nalul hidayah bihamdi rabbihim wa minnatihi alaihim. Walihada yaquluna fil jannah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa tarada ta'ala bain hadhil ayat bidzikr sujudil mahluqat lahu jami'u ma fis samawati wal ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الذي يشمل الحيوانات كلها وكثير من الناس وهم المؤمنون وكثير حق عليه العذاب أي وجب وجب وكتب بكفر wa'adam imanihi falam yuwaffiqillahu lil iman li'anna allaha ahanahu wa mayuhinillaha famalahu min mukrim wala radda lima arada wala mu'arida lima si'atihi fa'idha kanatil mahlukat kulluha sajidatan li'abbihak khadi'atan li'adamatihi, mustaqinatan li'izzatihi, aniyatan li'sultanihi, dalla ala annahu wahdahu, ar-rabbul ma'bud, wal malikul mahmud, wa anna man adala anhu ila ibadati siwahu, faqad dalla dalalan ba'ida, wa khasira khusranan mubina. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan lafadz al-hamid untuk menjelaskan bahwasannya mereka itu mendapat hidayah dengan sebab memuji Rabb mereka. Dengan sebab karunia Allah atas mereka. Oleh sebab inilah ketika di dalam surga penghuni surga berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita sampai bisa masuk surga. Dan jika dan tidaklah kita bisa mendapat hidayah jika Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayatnya penyebutan sujud yang dilakukan oleh semua makhluknya. Semua yang ada di langit dan yang di bumi. Matahari dan rembulan. Bintang-bintang dan gunung-gunung. Pohon-pohon dan binatang-binatang. Mencakup semua binatang yang ada di muka bumi. Dan kebanyakan manusia dari kalangan orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan ada yang berhak mendapatkan azab, yakni wajib mendapatkannya. Karena kekufurannya, karena tidak beriman, dan Allah tidak memberinya taufik untuk beriman, karena Allah Ta'ala menghinakannya. Maka para siapa yang dihina oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Tidak ada yang bisa menolak keinginan Allah. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Maka jika semua makhluk mereka sujud kepada Rabb-nya, tunduk terhadap kebesarannya, tenang di hadapan kemuliaannya, sangat naam memperhatikan kekuasaannya, maka ini menunjukkan bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak sebagai Rabb yang disembah, sebagai Raja yang patut dipuji. Dan barang siapa yang berpaling darinya kemudian menyembah selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesesatan yang jauh dan akan mendapatkan kerugian dengan kerugian yang nyata. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna man aradallahu hidayatahu. Anna man aradallahu hidayatahu. Ihtada bihadal Qur'an. Waja'alahu imaman lahu wa qudwatan. Wastidha'an binurihi. Bahwa sesungguhnya orang yang Allah kehendaki mendapat hidayah, maka akan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai panutan dan pedoman. Dan bisa mengambil manfaat dari cahaya Al-Quran. Athaniyah. Anna ma lam yuridillahu hidayatahu. Anna man lam yuridillahu hidayatahu. Falau ja'adhu kullu ayatin ma'amanah. Walam yanfa'hul Qur'anu syai'a. Bal yakunu hujjatan alaih. bahwa sesungguhnya orang yang tidak Allah kehendaki mendapat hidayah, maka sekalipun didatangkan kepadanya semua ayat Al-Quran, dia tidak akan beriman. Al-Quran tidak akan bermanfaat sama sekali untuknya. Bahkan Al-Quran akan menjadi hujah untuk membinasakannya. Baik. Al-Fa'idatu Al-Thalisah. Yukhbiru ta'ala. An ahli hadil adyan al-mukhtalifah. Minal mu'minin. Wa man siwahum. Innahu yahkumu bainahum bil adli. Innahu yahkumu bainahum bil adli. Fayadkhulul jannah man amana bihi wa ata'ahu. Wa yadkhulun nar man kafara bi wa asahu. Fayadkhulul jannata man amana bihi wa ata'ahu. Wa yadkhulun nara man kafara bihi wa asahu. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang pemeluk agama yang berbeda-beda, baik mukminin dan yang selain mereka, bahwa sesungguhnya Allah akan menghukumi mereka dengan adil. Akan masuk ke dalam surga orang yang beriman dan taat kepada Allah, dan akan masuk neraka orang yang kafir dan durhaka kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Al-Fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Nah. Qala Qatada rahimahullah. As-sabi'una qaumun ya'buduna syamsa wal qamar wan niran. Walladzina asyraku ya'buduna al-awthan. Wal-adiyanu sittatun. Khamsatun di syaitan. Wa wahidun dirrahman. Qala Qatada rahimahullah. As-sabi'una qaumun ya'buduna syamsa wal qamar wan niran. Walladzina asyraku ya'buduna al-awthan. Wal adyanu sittatun khamsatun lisyaitan wa wahidun dirrahman. Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, as-sabi'un itu adalah kaum yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan menyembah api. Sedangkan orang-orang musyrik secara umum menyembah berhala. Sehingga agama ini ada 6. 5 untuk setan, yang 1 untuk Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. Nah, al-fa'idatu al-khamisah. Qala Abul Aliyah rahimahullah. Ma fis sama'i najmun wala samsun wala qamarun illa yaqa'u sajidan khina yaghibu. Ma fis sama'i najmun wala samsun wala qamarun illa yaqa'u sajidan khina yaghibu thumma la yansarifu hatta yu'dana lahu. Thumma la yansarifu hatta yu'dana lahu. Wa fi sahihain an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Wa fi sahihain an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadri aina tadhabu hadhi syamsu? Atadri aina tadhabu hadhi syamsu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha tadhabu fatasjudu tahta al-arsh thumma tasta'miru fayusiku ayu qala laha irji'i min haythu ji'ti. Wa fi sahihain an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadri aina tadhabu hadhi syamsu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha tadhabu fatasjudu tahtal arsh thumma tastamiru fayushiku ayyukala laha irji'i min haythu ji'ti. Abul Aliyah rahimahullah berkata, di langit semua bintang, matahari dan rembulan sujud ketika tenggelam atau terbenam. Kemudian tidak muncul lagi sampai dapat izin. Jadi matahari, rembulan, bintang-bintang itu, mereka ketika terbenam, enggak nampak, itu sebetulnya sedang sujud kepada Allah. Kemudian tidak kembali muncul sampai dapat izin dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, apakah kamu tahu kemana perginya matahari ini? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari itu pergi sujud ketika terbenam, ya, di bawah arsy. Kemudian menunggu perintah untuk kembali terbit. Hampir saja matahari mendapat perintah, kembalilah engkau terbit dari arah kamu datang. Nah, yakni terbit dari barat. Nah, hampir tiba waktunya matahari diperintah untuk terbit dari arah kedatangannya, ya, ketika terbenam, yakni dari arah barat. Baik, al-fa'idah tuh as-sadisa. Nah, qala Atha rahimahullah, nuzilat haula'il ayat hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Filladzina tabarazu yauma badrin. Filladzina tabarazu yauma badrin. Hamzah wa Aliyun wa Ubaidah ibnu Haris wa Utbah ibnu Rabi'ah wa Syaibah ibnu Rabi'ah wal Walid ibnu Utbah ila qawlihi wahudu ila siratil hamid. Atha rahimahullah berkata, ayat-ayat ini, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, sampai firman Allah Ta'ala wahudu ila siratil hamid, diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang melakukan mubarazah pada perang Badar. Mubarazah itu adalah tampil maju ke depan melayani tantangan pendekar-pendekar kafir sebelum perang rame-rame, ya. Jadi orang-orang kafir nam supaya dibikin gentar, maka beberapa pendekar dari kalangan kaum muslimin tampil maju menantang pendekar-pendekar kafir, ya. Duel terlebih dahulu sebelum perang rame-rame, ya. Mereka yang melakukan mubarazah pada saat perang Badar ialah Hamzah, Ali, Ubaidah Ibnu Haris, Utbah Ibnu Rabi'ah, Syaibah Ibnu Rabi'ah, dan Al-Walid Ibnu Utbah. Menang semua. Hanya mentalnya pasukan musyrikin langsung jatuh, ya. Tapi perang tidak bisa dihindari. Akhirnya terjadilah perang rame-rame, ya. Tapi setidaknya sebagian panglima-panglima kafir sudah tewas di tangan pendekar-pendekar dari pasukan kaum muslimin. Nah, baik. Al-Fa'idah tuh. Nah, As-Sabi'ah. Baik. Rawa Ibnu Jarir an Abi Dabian. Rawa Ibnu Jarir an Abi Dabian qala annaru sauda mudlimatun. La yudhi'u lahibuha wala jamruha. La yudhi'u lahibuha wala jamruha. Thumma qara'a kullama a'adu ayyah ruju minha min ghammin u'idu fiha. Waqad dukira annahum yuhawiluna al-khuruja minan nar, yuhawiluna al-khuruja minan nar hina tajisu jahannam, fatulqi man fiha ila a'la abwabiha, fatulqi man fiha ila a'la abwabiha, fayuriduna al-khuruja, fatu'iduhum al-khazanu fiha bil maqami, wa yaquluna lahum idza darabuhum dhuqu adab al hariq. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Dhabyan, beliau berkata, neraka itu hitam pekat semburan apinya tidak memiliki cahaya yang terang, semuanya gelap hitam pekat. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'ida fiha, setiap kali penghuni neraka ingin keluar dari neraka karena sangat sedih, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Abu Dhabyan berkata, sungguh telah disebutkan bahwa penghuni neraka berusaha keluar dari neraka ketika neraka Jahannam sangat mendidih apinya, sehingga orang-orang yang ada di dalam neraka Jahannam itu sampai naik ke permukaan di atas pintu neraka. Berdidih sampai mengangkat penghuni neraka sampai di bagian atas pintu-pintu neraka Jahannam. Lalu mereka berkeinginan keluar, kabur dari neraka. Tetapi para malaikat penjaga neraka kemudian mengembalikan penghuni neraka tadi ke dalam neraka dengan alat-alat pemukul besi yang membelenggu mereka, ya. Malaikat ketika mukuli penghuni neraka supaya kembali tadi, sambil berkata, "Dzuku adzab al-hariq," rasakan adab yang membakar. Wal iyadu billah. Nas'alu wassalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Al-fa'idatu ats-tsaminah. Lamma dzakara ta'ala hal a'da'ihi finnar, dzakara hal awliya'ihi fil jannah. Lamma dzakara ta'ala hal a'da'ihi finnar, dzakara hal awliya'ihi fil jannah. Faqala, "Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." وفي الصحيح المسلم وفي الصحيح مسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وورد في الحديث الآخر الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي خل لإناثهم. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan keadaan musuh-musuhnya di dalam neraka, maka Allah Ta'ala juga menyebutkan keadaan wali-walinya di surga. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal salih ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalam surga menggunakan perhiasan gelang-gelang emas dan permata, dan pakaian mereka itu adalah sutra. Dalam Sahih Muslim disebutkan, "Janganlah kalian memakai pakaian sutra. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat." Dan dalam hadis yang lain disebutkan, emas dan sutra haram bagi laki-laki umatku, halal bagi kaum wanita. Nah, qala As-Sa'di rahimah ta'ala, "Yuhallawna fiha min asawira min dahab ayusawwaruna fi aidihim rijaluhum wa nisa'uhum asawir dhahab." As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, mereka akan diberi perhiasan di dalam surga berupa gelang-gelang emas, yakni di tangan mereka dikenakan gelang-gelang baik yang laki-laki maupun yang wanita, berupa gelang-gelang emas. Jadi ketika di dunia, emas, perak, emas, sutra, itu gak boleh digunakan oleh laki-laki ya, tapi boleh untuk wanita. Tapi di surga nanti, laki-laki boleh pakai gelang emas ya, boleh pakai pakaian sutra ya, karena sudah bebas dari aturan-aturan dunia. Nah, baik. Qala As-Sa'di rahmataala. Al-faidah itu at-tasiah. Qala As-Sa'di rahmataala. Naam. Wudu ila tayyib min al-qaul alladhi afdaluhu wa atyabuhu kalimatul ikhlas thumma sa'irul aqwal at-tayyibah allati fiha dhikrullah aw ihsan ila ibadillah. Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, mereka mengambil petunjuk dengan mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang paling utama, yang paling baik adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kemudian ucapan-ucapan baik yang lain, yang di dalamnya ada penyebutan nama Allah, atau ada sikap yang baik kepada hamba-hamba Allah. Nah, al-fa'idatu al-asyirah qawluhu ta'ala wahudu ila siratil hamid. Qala al-Baghawi rahimahullah fi ma'alimi tanzil ila dinillah wa huwal Islam, mengenai firman Allah Ta'ala, mereka mengambil petunjuk ke jalan yang terpuji. Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, Ma'alimu Tanzil, berkata, Siratul Hamid itu adalah agama Islam. Agama Allah, agama Islam. Naam. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.